بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوة sekalian kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Syarah Kasyfus Syubuhat. Di mana pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang syubhat yang lain, yaitu syubhat yang digunakan oleh orang-orang musyrikin dalam upayanya melegalisasi istighatsah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu oleh kita bahwa mereka memiliki syubhat yang banyak. Dan syubhat-syubhat tersebut telah dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan di sini kita akan bahas syubhat lainnya, yaitu pada halaman yang ke-386. Nah, ini sedikitnya sudah disinggung kemarin. Mungkin sebelum kita masuk kepada topik kita yang baru, kita akan sedikit mengulang pada pembahasan tentang syubhat ini. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ini yang mereka utarakan, yaitu kisah tentang apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritakan, bahwa manusia di pemberhentian hisab nanti mereka ditelantarkan oleh Allah jalla wa ala. Kemudian ketika kondisinya telah begitu genting, ya, di mana manusia semuanya ditenggelamkan oleh keringat mereka sesuai dengan kadar amalan mereka masing-masing akibat didekatkannya matahari, maka berangkatlah sekelompok manusia mendatangi para nabi. Mereka datang kepada Adam pertama-tama, yaitu minta kepada Adam untuk memberi syafaat. Dan ini yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar, yaitu syafaat untuk ahli mauqif, syafaat untuk orang-orang yang berada di mauqif. Mauqif itu tempat pemberhentian hisab. Itu minta kepada Adam agar berdoa kepada Allah. Ini yang dijadikan syubhat oleh mereka. Kata mereka, manusia minta kepada Adam, berarti boleh istighatsah dengan makhluk. Berarti boleh istighatsah dengan makhluk, boleh minta al-ghaus. Ghaus itu keselamatan. Ghaus itu adalah keselamatan. Baik. Namun ketika itu Adam menolak untuk mendoakan, untuk menolong, dengan alasan bahwa dia memiliki dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun mendatangi Nuh. Begitu juga Nabi Allah Nuh menolak, kemudian mendatangi Ibrahim dan mendatangi Musa, mendatangi Isa. Semua mereka ya'tadirun. Seluruhnya mereka mengungkapkan uzurnya. Artinya menolak untuk mendoakan mereka. Menolak untuk mendoakan mereka. Hatta yantau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya mereka pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka pun mendatangi Nabi. Dan ketika itu Nabi pun mendoakan mereka, berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menggiring ya, orang-orang yang ditelantarkan di mauqif tersebut, yang calon penghuni surga digiring ke surga dan yang calon penghuni neraka digiring ke neraka. Nah, ini yang dijadikan syubhat oleh mereka. Katanya bahwa orang-orang di sana minta ya istighatsah kepada makhluk. Yang maunya mereka adalah berdasarkan ini dibolehkan. Berarti boleh istighatsah dengan makhluk. Ya, sisi pendalilannya jelas. Qalu, kata mereka, fahada yadullu ala anna al-istighatsata bi ghairillah laysat syirkan. Kata mereka, itu kata orang-orang musyrikin ini, hadis ini menunjukkan bahwa minta keselamatan dengan selain Allah, minta keselamatan dengan selain Allah itu bukan syirik. Baik. Dan tentunya jawabannya mudah ini ya. Karena kita telah ketahui bahwa meminta kepada selain Allah sesuatu yang disanggupi oleh makhluk boleh. Ya. Dan mereka minta kepada Adam, Nuh, Ibrahim sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sesuatu yang disanggupi oleh mereka. Ya, itu mendoakan. Ya, dan kondisi ya mereka minta kepada Adam, Nuh ya di hari kiamat sama seperti kita minta kepada orang saleh yang masih hidup ya untuk mendoakan. Ya. Ini masalah. Ya. Dan yang seperti ini hukumnya jais. Ini boleh. Datang kepada orang saleh, datang kepada Pak Kiai, datang kepada Ustaz. Ya. Terus kita bilang kepadanya, tolong doakan saya. Ini boleh gak seperti ini? Boleh. Ya. Namun mereka, itu orang-orang yang ya, kita bantah di sini. Ya. Mereka menginginkan bahwa bolehnya hal ini berarti boleh untuk minta kepada mayit. Dan ini jelas sisi pendalilan yang tidak tepat. Ya, sisi pendalilan yang tidak tepat. Ya, karena minta kepada mayit ya, atau kepada orang yang hidup namun dia gaib. Ya, tinggal di Jakarta. Namun yang kita panggil itu ya ada di luar Jakarta tanpa alat telekomunikasi, minta pertolongan kepadanya. Ya, ini yang masuk ke dalam bentuk minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu. Ini syirkun. Inilah kesyirikan. Baik, kata Syekh qala fal jawabu an taqula subhana man taba'a ala qulubi a'da'ih. Maka jawaban atas syubhat ini kita katakan kepadanya, maha suci Allah yang telah mengunci mati ya hati-hati musuhnya. Ya karena ya mereka telah terkunci hatinya. Ya, sehingga tidak bisa membedakan antara istighatsah yang dibolehkan dengan istighatsah yang diharamkan. Ya. Wa innal istighatsata bil makhluq 'ala ma yaqdiru 'alaihi la nunkiruha, katanya. Karena istighatsah dengan makhluk ya, minta keselamatan kepada makhluk ya, dalam bentuk yang disanggupi oleh makhluk, kita tidak mengingkari. Pada hakikatnya bukan di situ letak ya perselisihan kita. Ya, bukan dalam poin ini kita ya berselisih. Ya. Kami pun juga mengakui hal itu benar. Namun kondisi ini dijadikan pendalilan atau pembenaran ya dalam ya minta keselamatan kepada mayit atau kepada orang yang hidup namun dia gaib ya, ini pendalilan tidak tepat. Baik, kemudian kata Syekh qala kama qala ta'ala fi qissati Musa, dalilnya adalah seperti yang Allah Ta'ala kisahkan tentang kisahnya Musa, fastaghatha alladhi min syi'ati 'ala alladhi min aduwwihi, maka orang dari kelompoknya Musa minta tolong kepada Musa. Istighatsah disebut fastaghathahu. Ya. Maka orang dari kelompoknya Musa ini ya dia berseteru dengan ya orang-orangnya Firaun. Ya. Orang Kipti, sedangkan Musa dari kalangan Bani Israel. Ya. Dari kalangan Bani Israel dan penguasa Mesir ketika itu dari bangsa Kibet, ya, Koptik. Ya. Orang-orang Koptik. Nah, ketika dia berseteru, ya, orang dari Bani Israel ini melihat Musa, maka dia pun minta tolong. Allah sebut dengan lafal apa? Istighatsah. Ya, dengan lafal istighatsah. orang ini minta tolong kepada Musa dalam menghadapi musuhnya. Beristighatsah kepada Musa dalam menghadapi musuhnya. Dan peristiwa ketika itu bukan minta tolong kepada mayit. Iya enggak? Dia enggak minta tolong kepada mayit, tapi dia minta tolong kepada Musa. Dan dia juga tidak minta tolong kepada orang yang gaib. Orang yang hidup tapi gaib, enggak. Ada di situ si Musa. Nabi Allah Musa ada di situ. Ya. Nah, yang seperti ini Allah kisahkan, menunjukkan bahwa yang demikian ini boleh apa enggak boleh? Boleh. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi wa alladhi min aduwwihi. Wala wa kama yastaghitsu insanun bi ashabihi fil harb. Begitu juga seperti seseorang yang minta pertolongan, istighatsah dengan temannya di waktu peperangan atau yang lainnya. Ya, saat perang kita lihat ada teman kita bisa bantu. Kemudian kita hubungi dengan alat komunikasi minta bantuan. Ini disebut dengan apa? Istighatsah. Ya, minta keselamatan. Ya. Nah, istighatsah itu ada ciri khusus yang membedakan dia dengan apa? Dengan isti'anah. Kalau istighatsah itu lebih khusus terkait dalam kondisi terjepit. Ya, makanya kita artikan dengan minta keselamatan. Tapi kalau isti'anah itu lebih umum sifatnya. Ya, dalam kondisi terjepit ataupun juga tidak. Ya, maka ya kita artikan kalau isti'anah itu dengan apa? Minta pertolongan. Ya, jelas. Jadi al-ghaus, ya talabul ghaus itu hanya dalam kondisi terjepit. Wa ghairiha min al-asya allati yaqdiru 'alayha al-makhluq, dan yang lain sebagainya dari kondisi-kondisi yang disanggupi oleh makhluk, seperti misalnya ya seorang yang mau tenggelam. Ya, najda najda, tolong tolong. Ya, minta tolong sama siapa dia? Sama yang lewat. Ya, sama yang lihat. Disebut dengan apa? Istighatsah. Ini disebut dengan istighatsah. Jelas ya? Apa yang seperti itu enggak boleh. Ya, gila kalau bilang kayak gitu enggak boleh. Ya. Atau ketika seorang ya kecelakaan, jatuh dari motornya, dia bilang tolong tolong. Dia minta tolong sama siapa? Sama yang lewat, sama yang lihat. Masa kita bilang syirik loh? Kan gila kayak gitu namanya. Ya, emang orang-orang musyrik ini agak koplak gitu loh. Ya. Seperti itu. Jadi yang seperti itu dibolehkan. Ya, namun bolehnya hal ini bukan pendalilan akan bolehnya apa? Minta kepada mayit. Ya, ini yang jadi ya masalah. Wa nahnu ankarna istighatsatal ibadah. Yang kami ingkari, maksudnya ini poin perselisihan kami dan kalian. Jadi dalam debat, dalam hiwar, dalam diskusi harus tahu poin perselisihannya di mana. Kalau ya belum disepakati di mana letak perselisihannya, cuma debat gitu kan. Ya kita ngomong A, dia ngomong Z. Ini kayak gini nih, ya. Yang disebutkan di sini dia enggak nyambung. Ya, kita lagi ya mematahkan argumen dia, namun dia bicara tentang hal yang berbeda. Baik. Walau wa nahnu ankarna istighatsatal ibadah, yang kami ingkari, yang kami protes itu adalah istighatsah ibadah. Istighatsah dari jenis ibadah. Ya, bukan minta tolong kepada makhluk dalam urusan yang disanggupi oleh makhluk. Namun minta tolong kepada selain Allah dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ini disebut dengan istighatsah ibadah. Ya. Allati yaf'aluna 'inda quburil awliya, yang biasa mereka lakukan. Itu siapa? Musyrikun kuburiyun. Ya. Jadi yang didebat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya ini siapa? Ya, orang-orang muslimun yang murtadun. Ya, kalau orang yang belajar ya sirahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya benar dia belajar dalam pembahasan itu sebutin tuh. Siapa musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Pasti ada tebak itu. Ya, dari situ kita udah tahu bahwa musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa? Muslim murtad, Ibnu Al-Afaliqah, Ibnu Fairuz. Ya, beda dengan ya yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di awal dakwahnya siapa? Orang-orang musyrik pun maksa. Ya, namun yang didakwahi oleh yang di ya menjadi rival dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahab itu siapa? Orang-orang muslimun murtad. Nah, yang dimaksud dengan ya kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Kasyfus Syubuhat dan yang lainnya itu khitab kepada siapa? Ya, lawan bicaranya siapa? Orang-orang musyrikun murtadun. Orang-orang musyrikun murtadun. Ya. Jadi kalau ada orang baca Kasyfus Syubuhat ya terus langsung ya pikirannya bilang itu orang kafir asli, nah ini koplak ini. Ya. Itu orang kafir asli. Enggak. Ya, karena siapapun tahu hanya dengan membaca sirahnya Syekh Muhammad bin Wahab bahwa lawan dakwahnya siapa? Syekhul Murtadun. Ya, kalau baca kitab Mufidul Mustafid, ya, itu kitab ditulis, ya, terkait dengan murtadnya ahli Huraimala, ahli Huraimila, ya, yang akan disambut dengan murtadnya juga penduduk Uyainah, ya, di mana mereka adalah muslimun ala madhahib al-Hanabilah, di atas madhab Hanabilah, ya, bahkan gembongnya yaitu abangnya sendiri Syekh Muhammad bin Wahab, ya, Syekh Sulaiman bin Wahab, ya, seorang qadhi, seorang alim, seorang ulama, ya, namun diperangi oleh Syekh Muhammad bin Wahab dan dianggap negerinya negeri apa? Negeri Harb, kemudian ditaklukkanlah negeri tersebut, ya, dan ya hartanya dijadikan fai, ya, dan sebagainya dijadikan ghanimah. Nah, ini bahasa ghanimah ini menunjukkan bahwa bilatnya bilat Harb ketika itu. Jadi nggak salah kalau orang, ya, orang-orang apa, orang-orang yang menjadi musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dari kalangan sufiyah ahlul bidah mengatakan Syekh Muhammad mengkafirkan muslim itu nggak salah sebenarnya. Cuman bantahannya, ya, jangan kita bilang Syekh Muhammad bin Wahab, ya, mengkafirkan mereka setelah ditegak, setelah apa, ditakrif, gitu ya. Ini bantahan yang keliru, ya. Namun Syekh Muhammad mengkafirkan mereka setelah tegak pada mereka hujjah dengan Al-Qur'an. Atau seperti yang dijawab oleh Syekh Abdul Latif. Syekh Abdul Latif bilang, ya, atau juga seperti yang dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kami tidak mengkafirkan muslimun, tapi mereka bukan orang muslim. Bukan orang Islam. orang muslimun enggak boleh dikafirkan. Ya, enggak boleh dikafirkan gitu. Ya, tapi mereka memang bukan orang Islam, kata Syekh. Ya, Shalih Al-Fauzan itu bisa dilihat dalam syarahnya terhadap silsilah Rasail, begitu juga yang serupa dengan ini ucapannya Syekh Abdul Latif. Ya, ketika membantah siapa? Daud bin Jirjis. Ya, orang yang luar biasa, ya, menentang dakwah Syekh Muhammad bin Wahab dan menuduh bahwa Syekh mengafirkan kaum muslimin. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Latif, ya, ente tetepin dulu mereka itu muslim. Baru bilang enggak boleh mengkafirkan mereka. Sedangkan mereka muslim aja enggak. Kok ente bilang enggak boleh mengkafirkan muslimin? Ya, kira gitu argumennya. Ya. Seperti itu. Al-muhim, dari sini kita ketahui bahwa yang menjadi lawan dakwah Syekh itu siapa? Muslimun murtadun. Baik. Wa nahnu ankarna istighatsah al-ibadah allati yaf'aluna 'inda quburil awliya, yang kami ingkari adalah istighatsah dari jenis ibadah. Itu minta keselamatan kepada selain Allah dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Allati yaf'aluna 'inda quburil awliya, yang biasa mereka lakukan di kuburan para wali. Ya, kuburiyun ketika minta, ya, keselamatan, ya, di kuburan para wali minta kepada orang hidup atau orang mati? Minta kepada orang mati. Ya. Au fi ghaibatihim fil asya'i allati la yaqdiru 'alayha illa Allah. Atau, ya, di saat mereka gaib, maksudnya saat mereka gaib, ya, dia hidup tapi enggak ada di hadapan kita. Ya, terus kita juga enggak komunikasi dengan dia dengan alat, ya, komunikasi, belum ada HP, belum ada telepon, ya, kita panggil dia di mana entah, kita minta bantuannya, kita minta pertolongannya. Ya, ini tidak terjadi kecuali ada padanya keyakinan, ya, bahwa makhluk tersebut sanggup untuk menolong. Ya, sedangkan urusan itu dia disanggupi kecuali oleh Allah. Ya, yang Maha mendengar, ya, permohonan hamba itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttara idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard. A ilahun ma Allah. Ya, siapakah yang bisa menyambut, ya, orang yang sedang terjepit ketika dia berdoa? Ya, dimanapun, ya, mau di Indonesia, mau di Amerika, Allah mendengar semua suara. Wa yakshifus su'a, dan mengangkat, ya, kesulitan. Ya. Wa ja'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian berkuasa di muka bumi secara bergantian. A ilahun ma Allah, adakah sesembahan lain selain Allah? Artinya, kalau yang seperti ini kita, ya, perlakukan, ya, kepada makhluk, ya, yang hidup misalnya, kita anggap Syekh Fulan yang hidup di mana? Ya, di belahan lain misalnya di Indonesia. Kemudian kita anggap dia mendengar jeritan kita. Ya, kita panggil dia. Ini sama saja kita perlakukan dia sama dan serupa dengan Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau kita minta tolong lewat alat telekomunikasi, kirim duit dong, transfer misalnya. Ya, Anda perlu bayar utang. Boleh enggak? Boleh. Boleh, istighfar tapi dengan ya dari jenis yang dibolehkan. Ya, namun nyebut nama dia 3 kali kemudian injek bumi. Ya. Minta pertolongan, minta bantuannya dengan menyebut nama dia 3 kali kemudian itu injek bumi, bumi gonjang-ganjing gitu kan. Nah, ini syirik yang seperti ini, ya. Tidak boleh meyakini yang demikian kecuali pada Allah Jalla wa'ala yang maha mendengar suara, yang maha mampu untuk membantu mengangkat kesulitan hamba. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun, ya, dan antum lihat pada orang-orang sufiyah seperti itu keadaan mereka, ya, seperti itu keadaan mereka. Baik. Idza thabata dzalik, apabila telah jelas hal ini, fal istighatsatu bil anbiya'i yaumil qiyamah yuriduna minhum an yad'ullaha an yuhasiba an-nasa hatta yastariha ahlul jannati min karbil mawqif wa hadza ja'izun fid dunya wal akhirah an ta'tiya 'inda rajulin salihin yujalisuka wa yasma' kalamak taqulu ud'u li. Apabila telah jelas olehmu akan hal ini, maka peristiwa di akhirat nanti, yaitu istighatsahnya manusia dengan para nabi nanti di hari kiamat, di mana mereka mendatangi satu persatu dari Adam, Nuh, ya, Musa, Isa sampai kepada Muhammad, ya, minta keselamatan kepada mereka. Maksudnya minta apa? Minta doa. Ya. Agar mereka berdoa kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab, an yuhasiban nas, menyegerakan hisab. Hatta yastariha ahlul jannah, hingga penghuni surga, ya, masuk surga. Ya. Dia lagi merasakan apa? Beratnya mauqif, beratnya tempat pemberhentian hisab. Ya. Wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah. Yang seperti ini hukumnya boleh di dunia dan boleh pula di akhirat. Itu apa? Minta kepada selain Allah sesuatu yang disanggupi oleh makhluk. Boleh di dunia, boleh juga di akhirat. Anta fi 'inda rajulin salih, kamu mendatangi orang saleh. Maksudnya orang yang menurutmu saleh. Yujalisu, hadir di hadapanmu. Ya. Wa yasma' kalamak, mendengar perkataanmu. Taqulu lahu, kemudian kau bilang kepada dia, ud'uli, ya, doakan aku, ya. Mintakan kepada Allah, ya, keselamatan untukku. Boleh enggak? Boleh. Ya, itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Halaqatil amwal wa qata'atis subul fad'ullaha an yughithana ya Rasulullah, ya, harta telah binasa dan jalan-jalan terputus, ya, karena kemarau, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami, ya, mereka datang kepada Nabi minta agar Nabi mendoakan, ya. Adapun orang yang, ya, berdalil dengan kisah ini kemudian, ya, mereka datang ke kuburan Nabi, ya, kemudian, ya, berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk dari, ya, bentuk yang tidak dibenarkan. Ya, bentuknya tidak dibenarkan. Karena Nabi, ya, beda keadaannya, kehidupannya sekarang adalah kehidupan barzakhiyah. Adapun, ya, dahulu para sahabat, ya, datang kepada Nabi, Nabi dalam kondisi hidup kehidupan duniawiyah. Baik, taqulu ud'uli. Kau bilang kepada orang saleh itu, doakan aku. Kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna fi hayatih. Ini persis seperti para sahabat Rasulillah dulu mereka minta kepada Nabi, ya, untuk didoakan, ya. Dan ketika itu Nabi masih hidup. Wa amma ba'da mautihi, adapun di saat Nabi telah wafat, fahasha wa kalla, maka sekali-kali tidak pernah. Annahum sa'alu, bahwa mereka datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi. Ya, minta Nabi untuk mendoakan. Ya. Balangkara salafu ala man qasada du'a Allah inda qabri. Bahkan kaum salaf dulu mengingkari orang yang, ya, menyengaja berdoa kepada Allah di samping kuburannya, kuburan Nabi. Padahal ini ngapain? Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Fakaifa du'auhu nafsahu. Lantas bagaimana dengan orang yang, ya, minta kepada Nabi untuk didoakan? Ya, orang yang berdoa kepada Allah langsung, ya, di samping kuburan Nabi saja kaum salaf dahulu mengingkari. Maka bagaimana lagi dengan orang yang, ya, dia minta langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala walahum syubhatun ukhra, dan mereka juga punya syubhat lain. Wa hiya qissatu Ibrahim, yaitu kisah Nabi Ibrahim. Lama uqiya fin nar i'tarada lahu Jibril alaihi salam. Halaman 398. Kisah Ibrahim ini ya, yaitu ketika Ibrahim dilempar ke api. Ya, Nabi Ibrahim adalah ya Abul Anbiya, ya bapaknya para nabi. Ya. Dan teladan yang ya agung dalam ya dakwah kepada kalimat la ilaha illallah, ya. Bagaimana dia berdakwah kepada kalimat ini ya walaupun dia seorang diri. Ya, Ibrahim seorang diri menghadapi kaumnya dengan hujjah dan burhan. Menghadapi ya orang tuanya, ya sebutin itu dalam Al-Qur'an. Dan juga menghadapi ya siapa? Penguasanya. Ya, dengan gagah berani. Ya, mungkin enggak ada lagi orang yang punya keberanian kayak dia tuh. Ya. Di saat rajanya dan orang-orang kerajaan sedang berburu, dia masuk di kuil. Ya, kuil kemudian dia tampakin itu satu-satu. Ini luar biasa ini. Kalau enggak berani, ya. Subhanallah. Ini dia tampakin satu-satu, ya. Dan lihat juga dialognya Ibrahim dengan rajanya ketika dia dipanggil. Ya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Subhanallah. Siapa yang bikin begini dengan sembahan-sembahan kami wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Ya, fa'alu kabiru ma'ada? Fas'alu in kanu yantiqun. Yang bikin begini yang paling besar tuh. Ya. Tanya aja sama dia kalau dia bisa ngomong. Luar biasa ini. Coba antum ya ta'ammun, perhatikan itu kisah, ya. Subhanallah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan inna Ibrahim kana ummah. Walaupun sendiri Allah bilang Ibrahim itu laksana umat. Walaupun sendiri, ya, karena umat itu apa? Selamat dari khata, selamat dari kesalahan. Itu keutamaannya umat, ya. Jumlah yang besar, enggak mungkin salah. Ya. Nah, kondisi Ibrahim walaupun sendiri karena dia di atas kebenaran Allah sebut dia laksana apa? Laksana umat. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi wa lam yakun minal musyrikin, tunduk kepada Allah dan dia bukan termasuk dari orang musyrik. Pujian bagi Ibrahim. Ya, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia pun ya diancam bunuh. Ya. Maka disiapkanlah untuknya apa? Ya, api yang besar. Ketika akan dilempar ke dalam api, taradalahu Jibril. Jibril pun menawarkan jasa. Jibril menawarkan bantuan. Subhanallah, lihat tuh karomah. Ya. Ini belum apa-apa mau nunggu karomah. Ya, kalau orang kita ya baru sholat, ya baru rajin sholat sebentar aja di musola, ya pengen udah bisa terbang. Ya, ini kan aneh bin ajaib. Jibril alaihissalam. Ya, ditawari oleh Ibrahim alaihissalam. Ditawari bantuan pertolongan oleh Jibril. Ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lihat tuh Jibril. Ya, yang menawarkan bantuan. Ya, tabarakallahu Jibril alaihissalam fil hawa, ya, melayang-layang di langit, ya, fil hawa. Faqala lalu Jibril berkata, alaka hajah, perlu bantuan? Subhanallah. Ya. Boleh aku bantu? Ya. Dan Jibril pun juga ya, enggak main langsung bantu, ya, karena subhanallah ini imannya luar biasa siapa? Ibrahim. Ya, Ibrahim enggak main langsung bantu, tapi ya, dia datang dalam bentuk apa? Memberikan tawaran. Mau dibantu enggak? Kira-kira. Ya, mau dibantu enggak? Alaka hajah, faqala Ibrahim, amma ilaika fala. Subhanallah. Adapun kepadamu, kata Ibrahim, aku enggak butuh bantuan. Aku enggak butuh bantuan. Padahal mau diancam apa? Bunuh. Ya, ini tauhid. Ya, kalau bukan karena tauhid yang membara dalam dada seorang, tentu tidak akan sampai kepada derajat yang demikian. Ya. Lalu mereka bilang, siapa nih? Itu musyrik. Berbeda dengan kisah ini. Ya, kalau kana til istighatha bi Jibril alaihi salam syirkan lam yu'idha ala Ibrahim. Kalau istighatha dengan Jibril, dengan malaikat, maksudnya dengan selain Allah itu syirik, tentu Jibril enggak menawarkan diri kepada Ibrahim minta bantuan untuk memberikan bantuan. Ini jadi syubhat. Ya, ini akalnya mereka yang kurang. Ini bersumber dari akal mereka yang kurang, padahal ya kisah ini pun juga serupa dengan kisah yang sebelumnya. Ya, bahwa Jibril datang diperintah oleh siapa? Oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ya. Jibril menawarkan bantuan yang dia sanggup. Ya, adapun yang dia tidak sanggup, tidak mungkin dia menawarkan manuan. Dan Jibril seperti yang Allah kabarkan, innahu syadidul quwa, sangat kuat. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Jibril, lau sittu mi'ati janah, dia punya 600 sayap. Ya, yang kalau dibuka sayapnya itu menutupi ufuk semuanya. Saking besarnya. Maka untuk menolong Ibrahim ya agar selamat dari jilatan api, ya mungkin nggak bagi Jibril, sangat mungkin, dan itu di dalam ya dalam batas kesanggupan Jibril. Maka ya kalaupun misalnya Ibrahim minta bantuan kepada Jibril ya, dan Jibril menawarkan diri seperti yang disebutkan dalam kisah ini, bukan kesyirikan seperti yang diklaim oleh mereka ya. Qala fal jawabu, maka jawaban atas syubhat ini, anna hadza min jinsi syubhatil ula, bahwa syubhat ini serupa dengan syubhat yang sebelumnya. Sayyidina Jibril alaihi salam arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi. Jibril di sini menawarkan kepada Ibrahim ya untuk ya memberikan bantuan. Ya, memberikan kemanfaatan, yaitu bantuan yang dia sanggupi. Jelas ya? Fa innahu kama qala ta'ala, karena Jibril itu kondisinya seperti yang Allah Ta'ala sebutkan. Syaridul quwa, sangat kuat. Kalau adzinallahu lahu an ya'khudha nara Ibrahim wa ma haulaha min al-ard wal jibal wa yulqiha fil masyriq aw al maghrib la fa'al. Kalau Allah mengizinkan bagi Jibril untuk mengangkat apinya Ibrahim dan yang sekitarnya ya, negeri sekitarnya dari bumi ya, gunung bukit, kemudian dilemparkan itu semua ke timur atau ke barat, tentu dia mampu untuk melakukan itu kalau Allah izinkan. Walau amarahu Allah Ta'ala an yadha Ibrahim fi makanin ba'idin la fa'al. Begitu juga kalau Allah perintahkan kepada Jibril untuk meletakkan Ibrahim di tempat yang jauh, ya, tentu Jibril mampu. Walau amarahu an yarfa'ahu ila as-sama' la fa'al. Begitu juga kalau Allah perintahkan Jibril untuk mengangkat Ibrahim ke langit pun juga dia bisa lakukan itu. Ya, jadi ini bukan dari jenis ya istighatsahnya musyrikin, ubadul kubur. Ya, para kuburiyun. Yang minta keselamatan kepada siapa? Mayit. Atau minta keselamatan kepada orang hidup tapi enggak hadir. Ya. Diyakini kiainya, cukup dibayangin mukanya, ya, kemudian sebut nama dia 3 kali, katanya bisa nolong. Ini syirik. Ya, masuk dalam kategori syirik akbar, mukhrijun minal millah, yang mengusir seorang dari millah, dari agama. Kata Syekh, qala wa hadza karajulin ghaniyyin. Kisah ini analoginya itu seperti orang yang kaya, yang punya duit, banyak harta. Lau malun katsirun yara rajulan muhtajan. Dia lihat ada orang butuh bantuan. Ya. Fa yu'rid alaihi an yuqiba au yahabahu syai'an yaqdi bihi hajatah. Kemudian si kaya ini menawarkan diri. Ya, perlu bantuan enggak? Ya. Apakah pinjaman atau pemberian yang dengannya ya orang yang butuh ini bisa menutupi kebutuhannya. Ya. Ini seperti itu. Ya. Ketika Jibril menawarkan bantuan kepada Ibrahim, seperti itu keadaannya. Tapi ya, orang yang butuh ini ya badalika ar-rajulul muhtaj an ya'khudah. Ya, dia menolak ya tawaran orang kaya tersebut. Ya, begitu juga Ibrahim menolak tawaran siapa? Jibril. Wa yasbir hatta ya'ti Allahu birizqin la minnata fihi li ahad. Dan dia memilih untuk sabar sampai Allah datangkan rezeki yang dia enggak punya. Ya, utang jasa kepada siapapun. Ya, seperti itu. Dan seperti ini hukumnya apa? Boleh. Fa'ayna hadha min istighathatil ibadah wa syirk law kanu yafqahun. Maka bagaimana bisa dijadikan kisah ini sebagai dalil akan pembolehan dari istighathah ibadah. Ya, istighathah ibadah yang syirik, yang dilakukan oleh siapa? Para kuburiyun. Ya, ubadul kubur, para penyembah kubur. Law kanu yafqahun. Kalaulah mereka paham. Tapi sayangnya mereka tidak memahami. Qala wal nakhthimil kalama insyaallah bidzikri mas'alatin 'azimatin muhimmah tufham mimma taqaddam. Dan marilah kita tutup pembahasan ini. Ini akhir dari kita. Ya. Insyaallah taala bidzikri mas'alatin 'azimah, dengan menyebutkan satu masalah penting. Masalah besar dan penting. Tufham mimma taqaddam, yang bisa difahami ya melaluinya apa yang telah lalu, atau masalah ini pun juga ya sebenarnya sudah bisa dipahami dari isyarat yang telah lalu. Qala walakin nufidu lahal kalama bil idhami sya'niha. Akan tapi di sini kami khususkan. Artinya sebenarnya secara tersirat sudah ada pada ya sela-sela pembahasan yang lalu. Tapi kami khususkan di sini li'illah misyakniha. Karena pentingnya perkara ini. Ya mungkin kita ambil ini hari ini dan besok. Ya hari ini dan pekan depan maksudnya. Pembahasan ini. Pekan depan penutupan terakhir. Ya. Qala walakin nufridu lahal kalama li'idham isya'niha walikasratil ghalati fiha. Kan tapi kami akan khususkan pembahasan akan perkara ini karena pentingnya masalah ini dan banyaknya orang keliru di sini. Ya, kita baca dulu matanya. Fanaqulu, maka kami katakan, la khilafa anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Bahwa tauhid maksudnya bahwa iman. Ya, itu harus ya disertai dengan apa? Keyakinan hati, ya, dan juga ucapan lisan, dan disertai dengan amal, perbuatan. Wainiktallah syai'un min hadza lam yakunir rajulu musliman. Apabila ada yang ya absen dari tiga hal ini, ya, ada yang tidak dipenuhi dari tiga hal ini, tidak, ya, apakah hati atau lisan atau amal, salah satunya absen. Tentulah orang tersebut bukan muslim, dia dianggap sebagai orang Islam. Fa'in arafat tauhid walam ya'mal bih fahuwa kafirun mu'anid ka fir'aun wa iblis wa amsalihima. Apabila dia mengenal tauhid tapi tidak mau mengamalkan, nah ini bahaya, ya. Dia tahu tauhid tapi tidak mau mengamalkan, maka dia kafir, kufurnya kufur apa? Kufur inat. Tahu tapi ya enggak mau. Sama seperti Fir'aun, iblis dan yang semisalnya. Wa la yaqutu fi kathirun minan nas yaqulun. Dan dalam perkara ini banyak orang keliru. Mereka berkata, hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza. Ini benar. Apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu apa? Benar. Ini sering disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam banyak rasailnya. Ya, semua ulama yang kami dapati semuanya setuju dengan apa yang kami bawa. Ya, tetapi mereka meninggalkan amal. Tidak mau mengamalkan, tidak mau mendukung tauhid, tidak mau membela dakwah tauhid, meninggalkan amal. Ya. Hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza wa nashhadu annahu al-haq, dan kami bersaksi bahwa apa yang disebutkan ini adalah kebenaran. Walakin la naqdiru an naf'alahu, tapi kami tidak mampu untuk mengerjakannya. Wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum, dan tidak dibolehkan di negeri kami yang seperti itu. Ya. Orang yang memiliki keyakinan seperti ini tuduh teroris di negeri kami. Dituduh takfiri, dituduh khawarij, ya, maka dia pun meninggalkan amal. Ya, ini dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa orang-orang di zamannya dari para ahli ilmu dan ulama mengenal dan mengetahui bahwa apa yang dibawa Muhammad bin Abdul Wahab itu apa? Kebenaran. Namun mereka apa? Takut. Takut kedudukan, ya. Takut ya ekonominya, takut ancaman, ya. Takut dikucilkan oleh masyarakat dan seterusnya. Meninggalkan apa? Amal. Ini bab muhim, ya. Bab yang penting. Wa ghairu dzalika minal 'adzab, dan udzur-udzur lain yang mereka kemukakan. Walam ya'rifil miskin, si miskin ini enggak tahu. Miskin itu ya maksudnya orang yang patut dikasihani di sini. Anna ghaliba aimatil kufri ya'rifuna al-haq, bahwa mayoritas imam-imam kekufuran sebenarnya mereka tahu kebenaran. Walam yungkiru illa li syai' min al-'adzab, dan mereka tidak mengingkari kebenaran itu, tidak mau mengikuti kebenaran itu, melainkan disebabkan karena ada uzur-uzur ini. Karena uzur apa? Kedudukan. Karena uzur apa? Pekerjaan. Karena uzur apa? Karena uzur ya takut dikucilkan dan semisalnya. Artinya kalau kamu juga seperti itu, apa bedanya kamu dengan aimatul kufur? Ya tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Sama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, ishtaru bi ayati llahi tsamanan qalila. Mereka membeli ayat-ayat Allah ya dengan ya harga yang murah. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan juga ayat-ayat yang lain. Taqaulihi seperti firman Allah Ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Artinya mereka tahu al-haq, tahu kebenaran, akan tapi mereka meninggalkannya, tidak mau mengamalkannya. Fa in 'amila bit tauhid 'amalan zahiran wa huwa la yafhamu wa la ya'taqidu bi qalbi fa huwa munafiq. Namun ya, apabila dia mengerjakan tauhid secara zahir, ya, secara zahir dia ya mengerjakan tauhid, ya, wa huwa la yafhamu, tapi dia tidak memahaminya, wa la ya'taqidu, dan tidak meyakini kebenarannya dengan hatinya, maka dialah munafik. Wa huwa syarrun minal kafir al-asli, minal kafir al-khalis, Dan yang kedua ini jelas lebih buruk daripada orang kafir yang ya asli. Kama qala ta'ala innal munafiqina fid darki al-asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan, sungguhnya orang-orang munafik mereka berada di dalam ya ya dasar neraka yang paling dalam, dan mereka tidak mendapat mendapati seorang pun penolong. Ya. Ini dua jenis. Yang pertama yang mengenal al-haq, ya, tahu al-haq. Ya, namun dia meninggalkan al-haq karena alasan-alasan. Ya. Maka orang seperti ini sama seperti a'immatul kufur, ya, yang mereka mengenal al-haq tapi tidak mau mengamalkannya karena alasan. Jenis yang kedua mengamalkan secara zahir. Ya, namun dia tidak memahaminya, tidak meyakininya sebagai kebenaran. Maka dia seperti orang munafik. Wa di mas'alatun tawilatun, dan ini adalah masalah yang panjang. Tabayyana laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas. Jelaslah bagimu apabila kau perhatikan ya pada lisan-lisan orang. Ya, yaitu ya ucapan-ucapan yang serupa. Ya, apa yang kamu ajak itu benar, namun kami tidak bisa mengikutinya. Ya, karena di negeri kami ya orang yang seperti itu ya dituduh teroris, dituduh khawaris, dituduh tatfiri dan seterusnya. Ya, atau dia itu dikucilkan, atau dia akan hilang jabatan, hilang kedudukan dan seterusnya. Faraman ya'riful haq wa yatruku al-amal bih. Kamu dapati ada orang yang mengenal al-haq tapi tidak mau mengamalkannya. Li khaufi naqsi dunya, karena kekhawatiran ada dunianya yang berkurang, au jahih atau kedudukannya, au mulki atau kerajaannya. Wa taraman ya'mal bi zahiran. Dan yang kedua, kamu dapati ada orang yang mengamalkannya secara zahir. Sepertinya dia muwahhid la batinan, tapi dia enggak paham sebenarnya. Ada enggak yang begitu? Yang paling banyak yang kedua. Ya. Yang paling banyak yang kedua. Ya, sepertinya dia apa? Muwahhid, tapi dia sebenarnya enggak paham tauhid. Ya. Ini ngeri nih, paling ngeri di sini dah. Ya, dari pembahasan-pembahasan yang seterusnya nanti ya lebih jelas lagi dalam kitab Ashluddinul Islam wa Qaidatuh. Ya. Anasallallahu salama. Taraman ya'mal bih. Kalian lihat orang yang secara zahir mengamalkannya. Secara zahir tapi la batinan, tapi dia tidak secara batin, tidak memahaminya. Fa idza sa'alta wa amma yataqidu biqalbi. Apabila kamu tanya dia akan apa yang dia yakin dengan hatinya, idza huwa la ya'rifu, ternyata dia enggak memahami apa yang dia amalkan. Ini dua golongan. Insyaallah rinciannya kita ambil pada pertemuan yang akan datang, dan dengannya kita tutup insyaallah kajian kita dari kitab Kasih Buat. Wallahu taala ala wa alam wa ila huna, sampai di sini pembahasan kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.